Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 21 Februari 2022 kita akan melanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-141, bait 46 sampai 48. Masih berkaitan dengan mabni dan mu'rab. Dan ini kaitannya dengan kemarin. Kemarin dengan apa, Mas? Membahas tentang tentang mu'tal, ya. Dan dari pertemuan yang 141 ini adalah masih jilid pertama dari 3 jilid. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan memberikan kefahaman dengan apa yang kita pelajari malam ini dan untuk seterusnya. Dan juga semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Naam. Kita mulai dengan seperti biasa dengan qira'ah matan. Membaca matan. Nah. Ini akan dibacakan oleh Mas kakak kedua. Ya, Mas Iqra. Mas Furqan. Qala mu'allif rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك وصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتبسط البدل بواد منجزي وتنتدي رضا بخير صحتي فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبق حائز تفديلا مستوجب ثنائي الجميلة والله بيقضي بهبات وفرح لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر وتنوين وندا وآل ومسند للإثم تمييز حصل بتفعت وعتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم يك يشم وما دي الأفعال بتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لنون محل فيه هو اسم النحو الصح وحيهل المؤرب والمبني والإثم منه مؤرب ومبني لسبه من الحروف مدني كشبه الوضع في Fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wal mu'rabul asma'i kuma qada salima min sabahil harfi ka'ardin wa suma wa fi'lu amri wa mudhiyin bunya wa arabu mudari'an in arya min nuni tawqidi mubashirin wa min nuni inatan kayaru'na manfutin wa kulli harfi mustahiku lil bina wal aslu fil mabniyi kayyusakana wa minhu dufanin wa dukatin wa dhamka aynaka amtin haythu wasan kinukam wal raf'a wal nasbat alan i'raba il ismin wa filin nahawulan ahaba wal ithmu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa al fi'lu bi ayyan jazima farfa bi dhammin wa nsiban fathan wa jur kasran ka dhikrullahi abdahu yasur wa jazim bi taskinin wa ghairu ma dhukir yanubu nahwu ya Ya nubunah wujaahu bani namir warfa' bi wabin wansiban bin alif wajarur biya'in ma min al asma'i asif min dhakadu in suhbata abana wal famu haythul mithu min hubana abun ahun hamun kadhaka wahanu wa naqsu fi hadhal ahiri ahsanu wa fiya bin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu wa shartu dal i'rabi ayyudafna la liliyaka ja'ahu abika da'tila bil alifi alifi arfa'il musanna wakila fir'fa'il musanna bil alifi fir'fa'il musanna wakila idha bimudmarin mudhafan wusila kilta kadha kasnaini wathnatani kabanaini wabnataini yajariyani watahluful ya fi jami'i hal alif kasnani tadi bukan nasnaini kilta kada kasnani wasnatani kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajariyani watahlufu alya fi jami'i hal alif jarran au nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi ajrur wan sibi salima jam'i amiri wa mudnibi wa sibahi dhaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa wa ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa aradhuna shadda wassinuna wa babu huwa mithla hini qad yarid dhal babu wa huwa inda qawmin yattarid wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq fa aftah wa qalaman aftah wa qalaman ikasrihi natok wa nunu ma thunia wal mulhaki bih bi aksi dhalika astakmaluhu bi aksi dhaka dhaka astakmaluhu fasfatnat fantabih wa ma bita wa alifin qad jumia yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a kadhaka ulatu walladhi Waladisman qad ju'il ka adri'ati fihi dha aydan kubil wa jurra bi al-fathati ma la yansorif bil fathati ma la yansorif malam yudhaf aw yaku ba'da al-ratif waj'al li nahwi yaf'alani annuna raf'an watad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlama wa sammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima fa'al awwalu al فالأول الإعراب فيه قدرا

كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. نعم. Kemarin kita membahas tentang apa, Mas? Tentang adanya film apa, Mas? Ada pertama kaitannya dengan mu'tal. Ya, ada mangkus, ada maksur. Ya. Ada maksur itu yang terakhirnya alif Mustafa. Kemudian mangkus yang ada ya-nya, murtaqi. Ya, ini Mustafa. Nah. Jadi di situ jadi antara maksur dan mangkus. Ini berkaitan dengan ini. Al-Mustafa. Jadi kemarin mangkus itu adalah huwa kullu ismin mu'rab, ya. Kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun. Sedangkan maksurun ma qablaha. Maksurun. Ada maq. Maq pakai qa. Ada maksur, ada maqsur. Beda loh. Ada mangkus. Mangkus itu yang ada nakisnya. Kenapa nakis? Karena ada ya-nya. Maksurun maqablaha, dikasrohkan apa yang sebelumnya. Wa mathala lahu bil murtaqi. Contohnya murtaqi. Ini murtaqi. Kemudian ini apa? Yang maksur adalah al-Mustafa. Dengan alif tapi al-Mustafa. Tofa. Nah, ini contohnya cuma dua saja. Nah, sedangkan makarima ini hanya untuk menjelaskan, ya. Wa nasbuhu dhahar. Nasabnya dhahar. Jelas. Yani tadhharu alaihi alamatun nasbi wa hiya al-fathatu. Itu fathah. Alamat tanda dari nasabnya itu fathah. Jadi ini kaitannya dengan apa? Ada yang huruf ilat, Mas. Karena antum lihat kan ada kemarin Nana menjelaskan man itu karena ketika berlakunya untuk fi'il. Ini untuk fi'il. Tapi kalau untuk isim ini hanya untuk mangkus dan maksur saja. Ya. Nah, ini jelaskan Mustafa lil mu'tal bil alif, murtaqi lil mu'tal bil ya. Fasara mu'tal min al asma'i ma akhiruhu arfu illatin, yani ma akhiru alifun lazimatun au ya'un lazimatun wa lazimatun maqsurun ma qablaha au wawun lazimatun madmumun ma qablaha. Dan yang terakhir ini au wawun lazimatun madmumun ma qablaha tidak dituliskan. Contohnya kenapa, Mas? Nanti ada jawabannya. Ya, jadi kita sudah membahas tentang Mustafa. Mustafa itu mu'tal bil alif. Kalau mu'tal bil alif, enggak ada syarat, Mas. Sebelumnya kasrah atau sebelumnya dhammah. Karena untuk otomatis alif ya alif. Alif pasti sebelumnya fathah, Mustafa. Kemudian yang ya mu'tal bil ya, maka maksurun ma qablaha harus dikasrahkan sebelumnya. Aman. Kalau yang waw, ya, mu'tal bil waw apa maksudnya? Bil wawi lazimatun, ya, wawun lazimatun apa? Matmumun ma qablaha harus didomahkan sebelumnya. Misalnya al-ulu kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita hari ini bahas tentang, nah, ini al-qadi. Al-qadi ini apa? Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Wa mana'a min duhuriha as-siqalu. Kenapa as-siqal? Ya, wala naqulu at-ta'addur li'annahu yumkin an naqula ja'a al-qadiyyu. Lakinnaha hadha thaqilun 'alal lisan. Lisan ai lisannya orang Arab. Ya, orang Arab itu pengennya yang simple. Gampang, Mas. Nah, sekarang kadzalika, begitu juga marartu bil qadi. Marartu ini adalah aku melewati. Melewati bil qadi, aku melewati qadi. Qadi artinya apa? Hakim. Marartu di sini fi'lun wa fa'ilun. Ya, karena apanya? Marara. Marara. Ya. Kemudian marartu tambah ana. Sehingga apa? Fi'lun wa fa'ilun. Fa'il itu apa? Pelaku. Fa'il di sini apa, Mas? Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Ingat-ingat tuh. Fa'il adalah ismun, kata benda. Marfu'un yang didomahkan. Yaqa'u letaknya ba'dal fi'li, setelah fi'il. Setelah kata kerja. Misalnya apa? Misalnya ja'a Muhammadun. Ja'a ini fi'il, kata kerja, telah datang. Muhammad sebagai fa'il. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ya. Itu definisi apa, Mas? Fa'il. Kita sudah bahas. Nah, lanjut lagi. Ya, marartu adalah fi'il dan fa'il. Wal ba' ya, ba di sini bil qadi wal ba bi nya di sini harfu jarrin, huruf jar, huruf jar. Wal qadi dan qadi di sini ismun majrurun bil ba. Ini apa? Ism majrur, isim yang dijarkan dengan apa, Mas? Ba. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya. Alamat jarnya, tanda jarnya itu adalah kasratun. Tapi apa? Muqaddaratun, ditakdirkan. Apa itu ditakdirkan? Dipersepsikan. Karena ditulis di sini ya. Ya qadi di. Bukan apa? Bukan jar bil kasrah. Ya. Qadi. Al-qadi. Tapi al-qadi. Nah, sehingga di sini wala mutajarrihi kasratun muqaddaratun alal ya, atas ya. Jadi kemarin kita bahas apa, Mas? Membahas ya, eto-eto'e. Ya, eto-eto'e ditulis dhommah sejatinya ya. Kalau tadi qadi. Ini ja'al qadi, telah datang al-qadi. Qadi di sini adalah fa'il marfu. Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya adalah dhommatun muqaddaratun al-ya. Nah, maksud dari ini dhommatun muqaddaratun ala, ya, eto-eto'e itu dhommah. Tapi sejatinya ditulisnya di situ al-qadi. Ya, al-qadi itu alal ya. Ya, sejatinya berarti apa? Harusnya eto-eto'e dhommah, tapi malah justru yang tertulis di situ adalah ya. Sama halnya ketika dia majrur. Majrur bil ya. Majrur bil ba, afan. Majrurun bil ba wa alamatu jarrihi, dan tanda dari jarnya adalah kasratun muqaddaratun alal ya. Eto-eto'e dia kasroh, tapi di situ ditulisnya apa? Ya. Sama halnya tadi wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatu muqaddaratun. Ya, atau dhammatun muqaddaratun. Dhammatun muqaddaratun. Atau bandingkan ini, Mas. Ini dengan ini. Paham enggak, Mas? Wa alamatu rafi'i wa alamatu jarrihi wa alamatu rafi'i. Dhammatun muqaddaratun alal ya. Kalau yang ini apa? Ya. Kasratun muqaddaratun alal ya. Ya. Jadi kita tulis apa? Ini adalah tanda jarnya adalah kasrah. Eto'e kasrah. Tapi sejatinya tertulis di situ apa? Ya. Ya, komen semua cara, Mas, untuk bisa memahami. Tidak kemudian saklek harus yo kayak gitu. Kenapa? Karena relevansinya kita itu tidak mengejar apapun kecuali minta kepada Allah Azza Jalla di sini kefahaman. Dengan bahasa apapun, dengan cara apapun, ya. Ini seperti itu. Nah, jadi tanda jarnya adalah eto-eto'e. Eto'e apa, Ustaz? Seolah-olah. Ya, seolah-olah kasroh. Tapi sejatinya tertulis di situ sebagai ya. Paham ya? Itu cara membaca wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Ya. Arti dari please, arti dari kasratun muqaddaratun alal ya. Seperti itu, Mas. Jadi arti dari apa? Kasratun muqaddaratun alal ya. tanda jarnya adalah eto'e seolah-olah kasroh tapi sejatinya tertulis di situ sebagai ya. Biar mudah. Terus mana amin duhuriha astiqadu. Tercegah dari penampakannya karena apa? Astiqadu. Berat. Ya misalnya Pak Nawo sekarang sedang keadaan berat. Ini berat. Ini kan. Ya. Wala naqulu ta'addur. Bukan kita katakan ta'addur. Ya, ada udzur di situ bukan. Li'annaka yumkinu an taqula marartu bil qadi. Qadihi. Ya. Maka kalau kita katakan tentang Pak Noyo, Pak Nawo, itu beliau bukan udzurnya ininya berpet, bukan. Karena di situ siqal, berat. Kerjanya beliau berat. Allahumma barik. Ya, cacaban gerabak berat. Ya. Dan itu bukan karena ta'adur, udur. Kalau sudah duduk di sini, Pak Nawo kasih udur. Enggak. Tidak ada udur. Ya, tapi karena memang itu berat. Ya. Li'annaka yumkin an taqula, karena engkau bisa katakan, marartu bil qadiyyi. Engkau bisa membacanya, aku telah melewati qadiyyi. Ya. Qadiyyi. Ini loh. Ya-nya dibaca. Lakinna hadza tsaqilun, karena namun ini apa? Tsaqil, berat. Orang Arab mengatakan qadiyyi, qadiyyu, itu berat. Ya. Paham sampai sini? Nah, karena dia sudah ngesut di bawah, Mas. Sudah qadiyyi susah. Qadiyyu susah. Ya. Paham? Nah. Nah, wa ammal ismul mu'tal bil wawi, sedangkan isim mu'tal bil wawi, fatadharu alaihi al fathatu fi halin nasabi wa fi halin raf'i yu'rabu bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Bidhammatin muqaddaratin ala akhiri. Mana'a min duhuriha as-siqadu. Wa amma fi halil jarri. Fayu'rabu bifathatin muqaddaratin ala akhirihi. Mana'a min duhuriha as-siqadu. Misaluhu samandu. Samandu. Yumassilu bihi nahwiyun. Wahuwa akhiruhu wawun madmumun maqablaha. Samandu. Ya. Samandu. Ini juga sesuatu sekali. Kata-kata tentang ini. Ya. Makna dari samandu. Ya. Samandu. Ya, samandu. Ini disebutkan samandu. Ini kaitannya dengan kata-kata samandu. Nah, itu menghibur diri katanya. Nah, sesuatu. Nah, wazadakum muhirsan. Nah. Karena kalau Mas Yuda tidak ada suaranya, sesuatu. Kalau ada suaranya, alhamdulillah. Nah, sesuatu aja. Nah. Jadi samandu di sini sebenarnya secara fiilnya enggak ada samandu. Itu nama. Ya, nama. Naam. Yumassilu bihi nahwiyun wa huwa akhiruhu wawun madmumun ma qablaha. Ya, ini hanya sebutan yang sering dipakai oleh orang-orang nahwu untuk menyebutkan tentang itu, Mas. Ya. Untuk menyebutkan di situ mu'tal, wawu, dan sebelumnya dhammah, samandu. Jadi kalau secara artinya, ya, samandu ini tidak ada penyebutan khususnya. Samandu. Ya. Samandu. Hah? Samandu. Samandu. Apa? Enggak, samandu. Ini kan ada harokatnya, Mas. Antum mau baca apa? Samandu. Oh, antum pengen cocokologi dengan daerah antum. Oh, pantesan ada keinginan tersembunyi. Dari Ahrayan, Allahumma biarik. Atau bisa jadi daerah itu sudah mempelajari Alfiyah. Nah. Tapi masalahnya, kalau itu disebutkan salah Samandu, ya, apakah lafad Rian itu ada di Alfiyah itu maksudnya? Ri, ya. Ri. Ngeri, ngeri. Ya. Nah. Samandu. Itu juga tidak ada sebutannya tentang bahasa Arab samandu. Karena dari dulu mencari makna itu Allah alam. Mungkin nanti Allah memberikan sendiri. Ya. Jadi kayak orang samandu, orang yang sebenarnya orang yang lahloh itu enggak mau kalau di tanya ngahngoh itu. Ya, Allah habar, Allah alam ininya, makna dari samandu, Allah alam. Nah, kita lanjutkan, Mas. Ya. Fayu'rabu bi fathatin muqaddaratan ala akhiri, man'a min duhurihi min duhuriha as-siqadu. Bentar, sabar. Ini kan dari wa ammal ismu mu'tal bil wawi. Sekarang kita masuk pada bil wawi yang ana bilang ini akan disebutkan. Ya, isim mu'tal bil wawu, mu'tal dengan wawu. Ini yang terakhir. Ya. Fa tadhharu alaihi al fathatu fi halin nasabi. Itu kelihatannya menjadi fathah ketika di nasab. Ya, ketika di nasab. Wa fi halir rafi yu'rabu bidhammatin muqaddaratin, tapi dalam keadaan rafa itu di'irabkan sebagai apa? Dhammah muqaddarah ala akhiri. Man'a min dhuhuri as-siqalu. Wa amma fi halil jarri, dalam hal jarri fa yu'rabu fi fathatin muqaddaratin ala akhiri. Betul, yu'rabu bil fath bi fathatin, di'irabkan dengan fathah bukan dengan kasrah karena muqaddarah. Iya. Tuh, anda melihat kan mu'tal bil waw. Ya, mu'tal bil waw. Mana'a min duhuriha as-siqalu. Tercegah dari penampakannya karena susah. Contohnya adalah, nah ini masalahnya adalah samandu. Kata-kata samandu, tuh, antum lihat. Sedangkan kita sekarang mempelajari amal ismu mu'tal bilwawi. Ini bilwawi ya. Bilwawi. Fatadharu alaihil fathatu fi halin nasab. Ya. Maka nampak padanya fathah ketika dalam kondisi apa? Nasab. Kalau samandu, ana enggak masuk di situ. Samandu menjadi fathah fi halin nasab. Kalau misalnya fatadharu alaihi ad-dhammatu fi halin nasab, mungkin. Tapi di sini wa fi halir raf'i yurabu bidhammatin muqaddaratin ala akhirih. Kalau di rafa diirabkan dengan dhammah muqaddarah. Ya. Kalau dhammah muqaddarah ya ala akhirih. Sama halnya dengan yang qadhi ini ya kasratun muqaddaratun. Paham? Ya, mana'a min duhuriha as-siqalu. Ya. Tercegah dari penampakannya karena siqal berat. Wa ma fi halil jar, dalam kondisi jar. Ya. Fa yu'rabu bi fathatin muqaddaratin. Nah, ini. Kenapa? Bi fathatin muqaddaratin, bukan bi dhammatin muqaddaratin. Bisa juga ketika ajam bisa. Iya ya, sebentar. Nanti Mas. Kita melogik dulu baru catatan kaki. Tenang aja. Anda juga sudah paham, sudah baca catatan kaki. Ya. Jadi bil bi fathatin muqaddaratin ala akhiri. Ini kenapa Ibnu Malik tidak menjelaskan dengan contoh di baitnya. Kan kal Mustafa wal Murtaqi makarima. Tidak disebutkan di situ samandu. Paham maksudnya? Nah. Sehingga di sini misaluhu samandu. Yumatsilu bihi nahwiyun, ini dicontohkan oleh ahli nahwu. Wahwa akhiru wawun madmumun maqablaha. Akhirannya samandu ini adalah dhammah sebelum wawu akhirnya. Nah, sekarang hiya baladun fi wasatil baladir rum wa zaha Saifuddin fi sana undur ma'ajimil buldan. Nah, ini betul, ini contoh bagian dari negeri yang ada di tengah dari negeri Rom, Romawi. Ketika ghazaha Saifu ya Saifuddaulah. Saifuddaulah ya pedangnya negeri. Itu 339 Hijriah. Ini sejajar dengan apa, ya, Mas? Meninggalnya siapa? Nah, kita lihat catatannya saudara-saudara. Allah mabarik. Iya. 339. Ini dekat dengan 3, yang paling dekat itu 311. Ini Ibnu Hibban. Kemudian ada 303 An-Nasa'i. Nah, 339 ada 324. Tapi ini masih dipersisihkan. Ada yang lebih tersohor. Hmm. apa? Bukan. Ya. Imam At-Tabari wafatnya 310. Ya. Ibn Jarir At-Tabari 310. Kemudian At-Tahawi ya 321 238 At-Tahawi 321 ya 321 toh. Abu Ja'far Abu Ja'far At-Tahawi ini 321 dengan Abu Ja'far. Abu Ja'far At-Tahawi. At-Tahawi. Nah, 321. Dekat. Maksudnya agar lihat tahunnya itu seberapa. Nah. Kemudian tapi ini yang antum harus pahami yang terakhir mu'tal dhammah, terakhirnya dhammah ini jarang dipakai. Kalau dikatakan samandu di situ hanya sebagai contoh. Kenapa ahli nahwu memberikan contoh yang aneh-aneh? Ini sesuatu. Samandu. Ini sebuah kota. Sebuah kota di dekat dengan Romawi. Nah, sekarang kita masuk pada bait 49, 50 dan 51. Wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un wa mu'tallan 'urif fal alifan wi ya fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka maka yad'u yarmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi wa raf'a fihi manwi wahdif jaziman thalathahunna taqdi hukman lazima. Jadi di situ kaitannya dengan apa mas, tentang apa penjelasan dari termasuk bagian akhir dari mu'rab dan mabni ya. Ini termasuk akhir-akhirnya itu wa ayu fi'lin fi'il apa saja akhirun akhirannya minhu alif fi'il apa saja. Kalau ini kaitannya dengan apa? Sekarang fi'il mu'tal. Kalau kemarin itu apa? Isim mu'tal. Sekarang fi'il mu'tal. Jadi ini fi'il apa mas? Fi'il mu'tal. Mu'tal. Fi'il mu'tal. Fi'il yang mengandung huruf cacat. Huruf cacatnya itu apa? A, I, wa. Ya. Aywa. Huruf cacat itu aywa. Ya. Jadi ayu fi'lin akhirun. Fi'il apapun yang akhirannya minhu alif, yang akhirannya alif. Ya. Aw wawun atau wawun. Aw ya. Alif, waw atau ya. Fa mu'talan 'urif, maka ini mu'tal urif, dikenal. Ya, sama halnya. Kalau misalnya kajian kita ini, ya, ada masjid, ada Abu Wardah. Keduanya terkenal sebagai apa? Sang syahdu. Syahdu dalam kajian. Ya. Ya mas, lanjut. Syahdu dalam kajian. Ya. Maksudnya apa Ustaz? Syahdu dalam kajian itu, ya, digusah lan didudut. Syahdu. Yuk melek maksudnya. Allah maaf biarik. Syahdu. Anda tidak mengatakan sayu. Sayu itu kelihatan gimana itu mas? Kayak mesake sayu. Anda mengatakan syahdu. Antum sudah tak kasih diksi yang paling bagus itu mas. Syahdu. Jangan pakai diksi yang sake. Sayu. Sayu itu ngeri mas. Sebenarnya. Ya. Nah di sini makanya dikenal sebagai kalau misalnya fi'il apa saja yang kemudian akhirnya itu huruf mu'tal maka itu dikenal. Fal alifan wi fihi ghairu jazmi. Alif ya kira-kira dalam fi'il ya misalnya dalam fi'il itu ya selain jazm ya. Misalnya selain jazm wa abdi nasba maka ya dan nampak dinasobkan ketika apa yad'u yarmi maksudnya apa ini wawunya waw ya-nya itu mu'tal ya enggak yad'u terakhirnya apa waw yarmi terakhirnya apa ya ini apa mu'tal ya jadi fal alif inwi fihi ghairal jazmi inwi maksudnya di maksurkan ya alif maksur itu di dalamnya ghairal jazmi tanpa ketika selain dari jazm wa abdi nasab dan nampak di nasab ketika apa yad'u ya yarmi maksudnya apa nanti yad'u wa yarmiya ketika nasab mas wa rafa fihima inwi ya jadi kalau warrafa fihima rafa ya ini fal alif inwi fihi ghairal jazmi ya sedangkan rafa-nya fihima pada keduanya apa yad'u dan yarmi di sini inwi itu apa dikasarkan ya wahdif jaziman dan buanglah ketika dalam keadaan jazim. Salasa hunna ketiga-tiganya. Takdi hukman laziman itu menjadikan hukum yang lazim, hukum yang wajib. Wahdif jaziman. Salasa hunna apa? Kan tadi ya dua-duanya alif, wawu dan ya semuanya dibuang mas tiga-tiganya itu dibuang huruf mu'talnya dibuang ketika apa? Jazim paham saya misi? Nah sekarang syarah penjelasannya di sini. Lama intahal mu'allif rahimallah min dikril asma'il mu'tal ya mu'talati aw awakhiruha syara'a fi dzikril af'ali mu'tal ya fi dzikril af'ali mu'talati awakhiruha wal fi'lu ya'tallu bil alifi wa bil wawi wa bil ya. Bil alifi mislu yas'a wa bil wawi mislu yaghzu wa bil ya'i mislu yarmi. Ketika mu'alif rahimahullah selesai dalam penyebutan asma' mu'tal, asma' mu'tal apa? Kata benda yang cacat, Mas. Seperti apa? Mustafa murtaki, makarima itu, Mas. Makanya disebutkan di situ ada al-nya. Al-Mustafa al-Murtaqi. Paham sih? Nah. Makanya disebutkan asma' mu'talah. Awakhiruha. Akhirnya itu ada huruf mu'talnya. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya syara'a fi dzikril af'alil mu'talati awakhiru. Kemudian diikuti dengan penyebutan fi'il mu'tal di akhirnya. Wal fi'lu ya'tallu, dan fi'il itu menjadi cacat ketika apa? Bersambung dengan alif pertama, wawu, dan ya. Ya. Dengan sambung dengan alif, contohnya apa? Yas'a. Apa, Mas? Yas'a. Sama juga dengan baka. Baka. Nangis. Yas'a. Baka, yas'a. Ya. Apalagi? Jaza. Jaza. Jaro. Ya. Jaro. Jaro yajri. Yas'a, yas'i. Baka, yabki. Sama. Paham? Wabil wawi mislu. Contohnya dengan wawu. Yagzu. Yagzu Jaisul Ka'bah. Misalnya, yagzu. Yagzu itu menyerang. Yagzu. Ya. Yagzu. Misalnya, contohnya hadis. Yagzu hadal baita jaisun. Fayukhshafu bihim bilbaida. Dalam lafad yang lainnya, yukhshafu, fayukhshafu fi akhiri wa fi awali wa akhiri. Akan menyerang hadal baita, itu Masjidil Haram, akan diserang oleh apa? Jaisun, oleh pasukan. Ya. Fayukhshafu fi awali wa akhiri. Kemudian dia akan ditenggelamkan di awal dan di akhir. Ini kejadian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Naam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kemudian bil ba mislu yarmi, yarmi melempar. Naam. Naktafi bi hadzal qudrah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allah ya. Aktafi bi hadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.